أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan program buat kalian. Ini kalau terjemahan yang kita ingin memasuki sekalian dengan makna tafsirnya. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan buat kalian program-program puasa bulan Ramadan dan ibadah-ibadah rangkaian yang lainnya, dan itu diwajibkan atas kalian sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Ramadan adalah bulan pelatihan, peningkatan skill spiritual seseorang. Di Jakarta ini banyak sekali lembaga-lembaga spiritual dan itu mulai tenar beberapa tahun terakhir karena dianggap setelah seorang pegawai ikut di lembaga itu, maka tingkat pemahaman atau peringkat spiritualnya, keimanannya lebih tinggi. Karena dianggap bahwasanya trainernya bagus, staff-staffnya bagus, ya mungkin alat-alat yang dipakai juga bagus, diharapkan kita outputnya juga bagus. Dan itu memang banyak diekspos seperti itu. Ternyata pegawai setelah masuk pelatihan 2-3 hari walaupun mahal, mereka keluar jadi lebih jujur, lebih amanah, lebih tanggung jawab. Kadang-kadang untuk satu skill spiritual itu cukup besar biaya yang harus dikeluarkan dan meluangkan waktu sekian lama. Saudaraku seiman, sebenarnya kita sadar atau tidak sadar sebagai seorang muslim, kita punya lembaga training massal peningkatan skill spiritual, itulah Ramadan. Karena tidak ada lembaga training yang gratis seperti Ramadan. Tidak ada lembaga training yang serami Ramadan. Karena semua yang syahadat di seluruh muka bumi ini, kita ke Timur Tengah, kita ke Afrika, kita ke Eropa, kita ke Amerika, ke Australia, semua ke Asia Tenggara, asal kita ketemu Muslim, mereka puasa siang hari. Ketemu Muslim, mereka terawih di malam hari. Ada sebagian kecil yang tidak kerjakan, tapi umumnya orang kerjakan. Maka pesertanya paling banyak. Trainernya langsung Allah, staffnya semua para malaikat. Dan langsung dikasih pahala cash pada saat itu. Ada sebuah sabda Nabi SAW yang wajar menjadi tolok ukur bagi kita. Yang kata Nabi SAW, Ragama anfum ri'in. Artinya, terhinalah seseorang itu. Tiga kali Nabi SAW ulangi. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud nih? Luar biasa gitu terhinanya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mendapat kedua orang tuanya dalam keadaan hidup dan tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga, dia tidak berbakti selama orang tuanya hidup, dan siapa yang mendapatkan Ramadan kemudian Ramadan itu pergi tanpa diampuni dosa-dosanya. Berarti memang ada motivasi yang sangat tegas dan ya, jelas dari Nabi SAW, maksimalkan Ramadanmu nih ya. Ramadan itu teman-teman sekalian bulan yang penuh dengan kemuliaan luar biasa. Setiap tiba Ramadan, selalu Nabi SAW mengatakan, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan. Iklan jelas, wahai muslimin, pada bulan itu bulan yang penuh dengan berkah. Berkah artinya semua akan dicukupi. Makan sedikit buka puasa, cukup. Makan sedikit sahur, cukup. Minum sedikit, cukup. Tidur istirahat sedikit, cukup. Semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Yang di dalamnya semua pintu-pintu surga dibuka. Apa maksudnya pintu-pintu surga dibuka? Artinya dibuka pendaftaran. Kalau kita lewat di sebuah kampus atau kantor, dibuka pendaftaran 1 Januari sampai 31 Januari. Misal. Lalu ada orang cuma lewat saja, saya mau kuliah di sini, tapi enggak pernah daftar. Diterima enggak? Hah? Kenapa lesu bener ini? Setuju enggak bahasan Ramadan nih? Setuju? Yang enggak setuju, aneh imannya. Kena mau sambut Ramadan, mestinya semangat. Atau lewat di sebuah kantor, buka penerimaan pegawai baru 1 sampai 31 Januari. Lalu dia cuma lewat, saya pengen kerja sini, tapi enggak pernah daftar. Mengkhayal. Daftar, ini iklan resmi dari 1400 tahun yang lalu. Hari ini pun kita kumandankan. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, iklan yang mau masuk surga daftar. Bagaimana caranya Ustaz? Puasa siang harinya, sholat terawih malam harinya, selesai. Seluruh orang lakukan. Kalau kita sendiri saja, orang lain gak kerjakan mungkin berat. Ini semua orang. Apalagi Masya Allah mikrofon kita kayak berantem. Sana, sana, sana. Tanda kutip di sini. Kita mau sholat sini bisa, mau sholat sana bisa. Rame-rame orang hidupkan. Kesempatan. Kita balik kanan orang puasa, balik kiri orang puasa. Orang semua puasa. Kalau Ramadan saja kita tidak puasa, kira-kira kapan kita mau puasa? Kalau Ramadan saja kita enggak sholat malam, lalu kapan kita sholat malam? Ramadan saja kita tidak baca Quran, lalu kapan kita baca Quran? Ramadan aja kita tidak sedekah, tidak lakukan ibadah-ibadah, lalu kapan kita kerjakan? Sementara semua orang pada saat itu jadi baik. Makanya cara daftarnya begitu. Sibukkan diri dengan amal saleh, kau akan terdaftar ke surga. Lalu ditutup semua pintu neraka. Baik, apa maksudnya ditutup pintu neraka? Kita kan surga belum dilihat, neraka belum dilihat. Saya cuma dengar informasinya. Tapi tentu kita yakini sebagai seorang muslim. Artinya tadi kalau surga dibuka pendaftaran, kalau neraka ditutup bagi pelaku-pelaku maksiat. Kata sebagian ulama hadis, di Ramadan khusus Allah masih ampuni dosa-dosa. Makanya kesempatan. Ada hadis lain buat riwayat Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, kalau tiba Ramadan, ada penyeru dari malaikat mengatakan, wahai pelaku kebaikan, maksimalkan ibadahmu. Wahai pelaku keburukan, berhentilah. Karena kesempatan. Ini surga dibuka, di neraka ditutup. Lalu pada saat itu, Allah akan lipat gandakan balasan pahala. Jadi kalau bulan-bulan selama Ramadan cuma satu, dia jadi berlipat. Double. Dan Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu. Maka tunjukkan yang terbaik, kata Nabi SAW, dari amal kalian. Ingat juga, kata Nabi SAW, orang yang puasa itu, atau pada bulan Ramadan itu, semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Lehernya diikat, tangannya diikat, kakinya diikat. Dibelenggu berarti tidak bisa buat apa-apa. Ini sering saya kasih contoh rasionalnya ya. Jadi awal Ramadan nanti, itu seperti kita sama musuh kita sedang mau lomba lari. Ini syaitan nih kita nih. Kalau Ramadan nanti dia dibelenggu, diikat. Lehernya diikat, tangan diikat, kaki diikat. Kita jalan santai pun tetap menang. Ya. Dan nanti akhir Ramadan, jarak antara kita sama syaitan satu bulan. Satu bulan itu kalau kita jalan dari sini sampai ke Eropa berangkat. Kalau jalan kaki. Ada banyak orang bodoh, begitu tiba Idul Fitri, ya, dia duduk manis tunggu syaitan. Syaitan yang sudah jauh, tunggu sebentar. Syaitannya jalan sampai, dapat dia. Padahal sebenarnya setelah Ramadan, perutnya terbiasa puasa. Matanya sudah biasa sholat malam. Baca Quran, zikir. Tinggal injak gas sedikit, sampai mati masuk surga. Tapi enggak. Lisannya, lebaran, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena berhasil di training satu bulan. Siap menjadi orang takwa. Alhamdulillah, tidak lagi puasa. Alhamdulillah, tidak lagi sholat terawih. Alhamdulillah, sudah boleh maksiat lagi, boleh pacaran lagi, boleh ini lagi, boleh rame-rame lagi karaoke, rame-rame lagi dosa-dosa. Jadi tidak dapat pelajaran dari situ. Hati-hati teman-teman ya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kalau datang kepada kita itu bertahap. Awalnya melalui lisan orang. Kalau teman-teman buat salah lalu sudah ada orang ingatkan dengan lisan, itu peringatan Allah yang pertama. Peringatan yang kedua kalau tidak mau, mulai ada gangguan-gangguan. Kesleo, sakit, hilang barangnya, tetap juga tidak mau, datang yang lebih besar nanti. Allah bisa tenggelamkan di bumi. Allah datangkan petir, menyambar dia. Dan Abdullah bin Umar berkata, Anuha, tidak akan terjadi kiamat sampai, ini tanda-tanda hari kiamat justru. Dua orang berjalan ingin menyelesaikan syahwatnya pada satu orang, pada satu tempat, mau zina, mau mabuk-mabuk segala macam. Lalu salah satunya Allah tenggelamkan ke bumi. Terjadi gempa, jatuh temannya, mati. Dia selamat. Itu tidak menjadikan dia berhenti untuk berbuat dosa. Dia cuma bilang, oh saya selamat. Riwayatnya apa? Dia melampiaskan syahwatnya pada temannya, baru kepada orang lain. Baru kepada. Jadi masih ambil handphonenya, ambil jamnya, padahal temannya ini mati depan matanya. Seperti orang tabrakan, temannya mati, dia masih selamat. Keluar dari rumah sakit, maksiat lagi. Dia enggak ambil pelajaran dari situ. Ini kebodohan. Hah? Ada orang mau buat dosa kelihatan sama orang. Oh, sudah peringatan dari Allah. Enggak mau, nanti kepergok. Nanti dia tidak mau, peringatan akan makin besar. Maka bulan Ramadan bulan yang sangat baik. Memupuk keimanan. Kalau kita biasakan tumpukan iman kita, ditumpukan terus dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah. Ini tebal sekali. Sampai nanti godaan syaitan itu jadi kecil. Seperti cuma nyamuk yang ada suaranya dekat kuping kita, kayak tidak ada nilainya. Tapi kalau iman kita tipis, maka itu akan bermasalah buat kita, karena dia akan jadi seperti suara yang besar yang mengganggu kita, enggak bisa tidur dan segala macam. Nah, Ramadan ini bulan pembukaan iman, karena dengan bertambahnya amal saleh, maka otomatis imannya akan bertambah, karena iman dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, ya. Maka betul-betul kesempatan meningkatkan skill itu. Ada sebuah kisah sedikit berhubungan dengan masalah keimanan, saya ingin berbagi dalam masalah ini. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah al-Aslami radhiyallahu anhu. Pernah dengar belum nama ini? Hah? Pengakuan yang jujur. Yang lain berarti yang diam sudah pernah dengar, ya. Kalau kita voting lebih banyak yang sudah dengar, enggak usah cerita. Sudah dengar belum nama ini? Belum. Oh, berarti sudah sepakat. Bagus, berarti gampang orang Indonesia sepakat sebenarnya. Orang ini subhanallah jarang dikenal kenang namanya, tapi dia dinukil punya kisah unik berhubungan dengan masalah keimanan. Dan kita tidak bisa sampai pada tingkat level iman ini kecuali kita tumpuk-tumpukin ibadah itu. Jadi dari sholat terus, kenapa kita satu hari harus sholat 5 waktu? Kenapa enggak 5 waktu seumur hidup? Tiap hari. Kenapa setiap makan kita baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa setiap mau makan? Bahkan Abdullah bin Umar itu satu gelas air bisa 10 kali bismillah, 10 kali alhamdulillah. Gitu. Kenapa harus berulang-ulang? Kenapa kalau mau tidur, setiap mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa? Karena kita butuh cas. Terus harus dicas. Handphone kita aja habis, lobet. Dicas lagi baru bisa gitu. Nah itu cas semuanya. Gitu. Karena tumpuknya keimanan ini, amal soleh sehingga imannya sangat tebal. Dan sampai pada titik teman-teman, saya sampai sekarang kalau saya merenungi kisah ini, kayaknya sangat mustahil kalau saya pribadi bisa lakukan itu. Jadi ceritanya, dia diutus oleh Nabi SAW dengan 30 orang prajurit. Jadi 31 sama beliau. Pergi ke satu misi brigade untuk menyerang satu tempat Romawi. Qadarullah ketangkap pasukan muslim ini, kalah. Ketangkap, diikat semua. Maka Raja Romawi, Kaisar Romawi bilang, saya dengar umat Islam ini punya keyakinan dan keimanan yang mengalahkan kuatnya gunung. Jadi walaupun mereka miskin, gak bisa dibeli dengan uang imannya. Apa saja gak bisa, pokoknya mereka siap mati untuk itu. Saya ingin mengetes, mau tahu betul gak itu. Maka Abdullah bin Hudzafah al-Aslami, ini adalah pimpinan tadi pasukan itu, ya. Dipanggil oleh Kaisar. Lalu Kaisar, ini orang Abdullah bin Abdullah ini, orang badui dari padang pasir, orang miskin, bukan orang kaya. Kalau orang kaya mungkin masih ada alasan dia tidak tergoda, mungkin kalau kekayaannya masih lebih banyak. Ini orang miskin. Maka dia dipanggil, lalu Kaisar berkata begini, wahai Abdullah, kau tahu wilayah kekuasaanku? Waktu itu Romawi menguasai setengah dunia, setengahnya Persia. Romawi itu berkuasa mulai dari Asia Utara yang paling ujung, Turki, ya. Turki, seluruh Eropa, seluruh Afrika. Jadi seperti L, dunia itu dikuasai. Sisanya itu selain Jazirah Arab, Afghanistan, Rusia ke bawah ini, Rusia. Bagi dua dulu. Ini namanya kerajaan Persia, ini namanya kerajaan Romawi. Yang Allah ceritakan dalam surah Ar-Rum, mereka berperang, kuasa, negara dikuasa. Yang jelas Kaisar ini nangkap, lalu dia bilang, hai Abdullah, kau tahu luasnya wilayahku. Aku ingin tawarkan kepada kamu satu hal. Kalau kau mau, aku langsung kasih. Panggil juru tulisnya, panggil semua saksi-saksinya. Kau tahu apa yang aku tawarkan? Kata Abdullah, tidak. Dia bilang, saya mau tawarkan kepada kamu setengah kerajaanku. Ini setengah ini Romawi, langsung kau ambil. Datangkan saksi-saksi, kau jadi raja. Syaratnya kau murtad. Masuk agama Kristen. Itu saja. Kalau kau masuk ke agamaku, setengah kerajaan punya kau. Ini orang miskin, dari padang pasir, masuk Islam baru sekian tahun ini. Bukan kayak antum lahir dalam Islam. Maka jawaban dia apa? Jangankan kau tawarkan setengah kerajaanmu, hai Kaisar. Kumpulkan seluruh raja dunia ini, semuanya kasih ke saya kerajaannya, saya sendiri jadi raja, semua jadi bawahan saya gak akan tinggalkan agama ini. Ini tidak bisa keluar mulut jawaban ini kecuali dari orang yang luar biasa imannya, gitu ya. Tidak cukup di situ. Kaisar bilang, sebentar, ada penawaran lain. Rupanya Kaisar Romawi itu punya seorang anak gadis terkenal sangat cantik, tinggi putih kayak kita sekarang orang bule. Kenapa orang bule? Orang Romawi. Itu semua panglima perang, raja-raja dunia waktu itu suka mau nikah sama anak ini. Dikeluarkan anak perempuan itu, duduk di sebelah kaisar. Kata kaisar, plus setengah kerajaan anakku ini. Nikahi dia. Yang dikejar oleh orang di dunia dua ini, laki-laki. Ya? Jabatan dan harta serta wanita. Anak laki-laki itu kalau mau cepat selesai kuliah, bilang saja, nak, kalau selesai kuliah, ayah nikahkan kau. Langsung semangat. Ini setengah harta, ini wanita. Dan tercantik lagi. Jadi kerajaan terbesar di dunia, dapat wanita tercantik. Kata dia, kalau seandainya kaisar, kau datangkan bukan cuma anak perempuan, seluruh anak-anakmu, keluargamu, wanita pun kau tawarkan semua, tidak akan menggoreh imanku. Kaisar bingung, ini gimana caranya goyahkan imannya? Kerajaan gak mau, ini gak mau. Kata kaisar, masukkan dia dalam penjara. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Gak boleh makan, gak boleh minum. Kita teman-teman sudah tahu, kalau gak makan, seminggu pun mungkin lemas, tapi masih oke. Yang penting jangan gak minum. Kalau haus ini berat. Gitu kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari air semua hal itu bisa hidup. Ini loh. Maka kata dia, kaisar, masukkan penjara, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Kalau dia sudah lemas, laporin ke saya. Selama 3 hari gak makan, gak minum. Setelah itu, kaisar dilaporkan sama prajuritnya, sudah lemas nih Abdullah ini. Kata dia, coba masukkan ke penjaranya babi dan khamr. Tapi babi ini bukan babi biasa pinggir jalan. Makanannya kaisar. Dengan rempah-rempah, dengan piringnya, dengan aromanya gitu. Dengan khamrnya yang paling mahal. Masukkan, hidangkan di depannya dia. Dia sekarang dalam kondisi lapar sekali, haus sekali. Apa yang terjadi teman-teman? Sampai 3 hari lagi ke depan, sampai membusuk dan menjamur daging itu, gak disentuh sama Abdullah. Melapor pengawalnya kaisar ini, kepada kaisarnya. Ini Abdullah gak tergoyah imannya. Panggil kalau gitu, keluarkan dari penjara, diseret, sudah lemah sekali. Begitu tiba di depan kaisar, kata kaisar, kenapa kau tidak makan? Bukankah kau lapar? Dia bilang, demi Allah, hai kaisar, saya tahu, di saat keadaan saya sekarang ini, itu babimu dan khamarmu sudah halal buat saya. Karena dalam keadaan darurat. Tapi saya tidak akan membiarkan kau menghina agamaku. Sekali haram, haram. Lebih jauh dari itu kaisar buat. Kaisar bilang, kalau begitu, saya akan menghukum kau, membunuh kau. Tapi bukan mati biasa, mati yang luar biasa. Kau tahu bagaimana? Abdullah diam saja. Didatangkan priuk besar, isinya minyak panas. Minyak panas, mendidih. Lalu kata kaisar, saya akan cempurnkan kau ke sini. Kau mau tahu bagaimana panasnya api ini? Minyak ini dipanasin sama dia. Memang itu untuk penyiksaan orang. Didatangkan prajuritnya Abdullah satu persatu. Itu begitu dilempar sama baju-baju perangnya, dilempar tiba-tiba dalam hitungan detik jadi tulang-tulang saja. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. Satu dilempar, dua dilempar, sampai 30 habis semua. Lalu kemudian kata kaisar, masuk gilirannya dia. Abdullah diseret, terus Abdullah nangis nih. Abdullah nangis nih. Netizen di mata, kata prajuritnya, dia udah nangis. Kata kaisar, coba tanya, kenapa dia nangis? Mungkin dia sudah mau pindah agama sekarang, takut, mau tidak makan berapa hari, mau dipasak. Lalu kata dia, kaisar tanya kau, apa kau mau pindah agama? Dia bilang, tidak demi Allah. Saya menangis ini, gara-gara saya menyesal cuma punya 1 nyawa. Harusnya saya punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Karena saya rindu ini mati syahid. Sampai dicemplungin mati syahid radhiyallahu anhu. Bisa seperti itu? Hah? Bagaimana bisa? Puasa Ramadan aja loyo. Itu tidak bisa muncul perasaan itu kecuali kita tumpukin amal ibadah itu. Makanya komitmen untuk istiqomah dalam ibadah itu penting. Istiqomah itu tanpa kita sadari, sebenarnya kita terluputkan dari dosa. Orang kalau sibuk dengan amal soleh, antum gak usah keluarkan energi khusus untuk tinggalin dosa, gak usah. Karena kesibukan dengan amal soleh itu, azan ke masjid, pulang lagi sholat ba'diyah, baca Quran, zikir, majlis ilmu, cari rezeki halal, dosa enggak ada waktunya. Sendiri kita tinggalkan. Jadi enggak usah antum luangkan khusus. Apalagi ada bahasa-bahasa kebodohan ini. Syaitannya kuat nih. Syaitan kuat ah. Emangnya nampak depan antum? Main cekik-cekik? Kan tidak. Qarus zina, gitu misalnya. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibakar sama Allah. Selesai. Jadi jangan pakai bahasa itu. Nah Ramadan ini kesempatan. Syaitan-syaitan ini dibelenggu. Kesempatan kita beramal saleh. Tingkatkan keimanan. Pahalanya besar. Ya, ketebalan iman akan terasa. Dan manfaatnya akan sangat besar ke depannya. Derajat tinggi di surga dan seterusnya. Lalu kata Nabi SAW lanjutan hadis, dan di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia terharamkan dari semua kebaikan. Artinya malam Lailatul Qadar ini malam yang mulia, walaupun di 10 terakhir Ramadan. Tapi teman-teman, kata ulama, orang kalau tidak menggencet dirinya terbiasa ibadah di awal Ramadan, akhir Ramadan jadi malas. Karena orang itu di akhir-akhir, di garis finish, walaupun capek, dia siap untuk mengejar garis finish yang sudah berusaha dari awal. Kalau dari awal dia malas, ketinggalan jauh, tambah malas nanti terakhirnya. Paham enggak? Kalau dari awal kita belajar terus, kejar ingin dapat nilai yang tinggi, nanti pada saat ujian, walaupun ada sedikit malas, tapi kita terdongkrak karena sudah ada pemicu dari awal. Dari awal malas belajar, tiba-tiba malam ujian, saya mau dapat nilai penuh, mulai hafal. Padahal tidak pernah tahu sebelumnya, enggak bisa. Jelas enggak? Jadi, orang yang dapat Lailatul Qadar itu memang yang semangat sampai begadang malam itu justru orang yang dari awal dia terus pupuk dirinya. Ya. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yang berarti sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Plus 4 bulan. Berarti kalau kita baca Subhanallah saja pas Lailatul Qadar, sama dengan mengucapkan Subhanallah 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 4 bulan. Bayangkan kalau kita bilang Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah minum 83 tahun. Bisa enggak? Susah. Satu malam itu dapat. Kita sayangkan teman-teman sekalian, di Indonesia masih belum difahami makna ini. Sehingga mereka di awal Ramadan ramai di masjid, akhir Ramadan ramai di mall. Cari baju lebaran. Baju lebaran sekarang ini. Sebentar pulang malam cari baju lebaran, ya. Enggak antri, enggak macet, harganya murah, modelnya banyak. 10 terakhir Ramadan, malaikat lagi turun ke langit bumi, dilipat gandakan pahala. Karena Lailatul Qadar itu semua kita pasti dapat. Enggak ada yang enggak dapat itu. Semua lewati, tapi siapa yang beribadah pada saat itu? Kan pasti dilewati kan selama hidup, enggak mungkin enggak dilewatin. Kecuali sudah mati. Berarti tetap orang lewatin, tapi siapa yang dapat taufiknya beramal? Kata ulama, yang memang yang niat mau mendapatkannya dari awal. Dari awal sibuk ibadah, nah Lailatul Qadar Allah bangunkan itu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku pernah mengisi Ramadanku dengan ibadah. Pas di malam Lailatul Qadar itu, dia bilang aku tertidur, capek tiba-tiba tertidur. Sudah lama nunggu Lailatul Qadar dari awal Ramadan nih. Di pelapah, di bangunan rumahku, di atapnya, zaman dulu orang tidak pakai kayak kita beton, pakai pelapa-pelapa kurma. Di celah-celah daun-daun kurma itu, ya pelapahnya itu, ada celah. Maka pas bulan di atas dan wajahku terkena cahaya bulan itu. Aku pun terkaget dengan cahaya itu yang menyentuh mataku, lalu aku terbangun. Kemudian aku sadar kalau ini malam ganjil, maka aku pun bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya kasih kepada orang yang mau mengejarnya. Makanya orang kalau masuk medan perang, yang mati syahid itu hanya yang paling ikhlas. Di perang Uhud, 314 mujahid pergi ke sana dengan Nabi SAW, yang mati syahid berapa? 60. Di Badar 60. Di Uhud yang 70. Jadi 60 orang. Kenapa enggak semuanya mati syahid? Kuasa Allah SWT. Kata ulama, Allah memilih siapa yang mati syahid. Bahkan ada sahabat baru syahadat mati syahid. Di perang Uhud 700 sahabat perang, pasukan perang 70 yang mati syahid. Semua peperangan-peperangan Nabi SAW, bahkan pembebasan kota Mekah, satu pun sahabat enggak ada yang mati. Gitu kan? Di perang Hunain ada korban beberapa orang, tapi kebanyakan yang mati syahid lebih sedikit. Kenapa? Karena Allah memilih siapa yang paling ikhlas, yang paling mau itu. Kalau cuman ya kalau dapat dapat, kalau enggak ya enggak dapat lah. Gitu kan? Kalau kita dapat teman-teman sekalian, Ramadan itu satu kali Lailatul Qadar dan kita sempat sholat tarawih 2 rakaat aja. Berarti sama dengan 2 rakaat itu dikerjakan selama 1000 bulan non-stop. Terus salam, sholat, 1000 bulan. Kalau kita dapat 10 kali Ramadan, berarti 830 tahun lebih. Ya. Kita mengingat hampir 850 tahun. Belum untuk umur kita itu tidak akan sampai itu. Kalau 20 tahun, kalau 30 tahun, terus-menerus setiap tahun kita kerjakan, maka berapa banyak pahala yang didapatkan. Gitu kan? Makanya betul sabda Nabi SAW, siapa yang telah terharamkan dari kebaikannya, dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Jelas sekali sampai sini? Baik. Jadi Ramadan harus disambut dengan meriah. Dan sekarang syaitan banyak menanamkan persepsi negatif. Karena dia mau dibelenggu. Intinya teman-teman sekalian, kita menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan, dengan semangat. Karena memang ini saatnya kita mengecas iman kita. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik, diantara amal yang sangat dianjurkan di Ramadan ada beberapa poin. Yang pertama itu puasa sendiri. Dan puasa ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan dari sisi kita akan bedah puasa dari 2 poin. Sisi spiritualnya, dari nilai keimanan dan pahalanya, dan sisi kesehatannya. Kalau sisi spiritual dan keimanannya, dia adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Enggak ada yang menyamai puasa. Mau sholat, mau haji, mau jihad, semua di bawah nilai puasa dari sisi kuantitasnya. Beranjak daripada hadis Bukhari Muslim yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, yaqulullahu taala, kullu amal ibn adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin ila adhafin katsir ila 700 di'f. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadarnya, atau makna lainnya sudah kembali pada dirinya sendiri. Langsung Allah kasih nilai. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, satu pahala bisa jadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan. Kita sama-sama sholat di sab pertama, ada yang dapat cuma 10 pahala, ada yang 100 pahala, ada yang 1000 pahala, ada yang 700 pahala. Tergantung kadar keikhlasan, benarnya wudhunya, benarnya syarat-syarat dan rukun sholatnya, khusyuknya, semua itu masuk. Ayat-ayat yang dia baca. Kemudian, kecuali puasa. Kata Nabi SAW, illa siyam atau illa saum, fa innahu li wa anya ajibihi. Allah mengatakan kecuali puasa, hadis Qudsi ini, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya, karena aku, kata Allah. Jadi karena itu, secara kuantitas, nilainya lebih besar daripada 700 kali lipat. Disaimi farhatan, kata Allah SWT, dan orang puasa aku kasih 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, ya, gembira pada saat dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqai rabbih, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Ya. Jadi kalau ada saat buka puasa, haus dan laparnya hilang, dia gembira. Kemudian pada saat bertemu dengan Tuhannya, kena diberikan balasan surga. Ya. Diberikan balasan surga. Wala khalufu fa musaim atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Ini ada makna ya. Karena kan orang biasa kalau puasa enggak makan, enggak minum, apalagi kalau dia tidak sering kumur-kumur, kadang-kadang ya, karena menggunakan siwak, sikat gigi boleh orang kalau lagi puasa. Tapi kalau orang tidak lakukan, biasanya mulutnya ada bau ya. Maka bau ini di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi. Ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi antum jangan sengaja panggil teman, nih mulut saya lebih wangi dari kasturi, tiup. Pingsanlah orang itu. Ya. Maka ini keutamaan puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah zahzah Allah wajhi anin nari sabi'ina kharifa. Siapa yang buat puasa karena Allah sehari saja, karena Allah, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka jaraknya 70 tahun. Ya. Juga kata Nabi SAW, as-sawmu junnah kajunnati ahadikum minal kital. Puasa itu jadi perisai dari api neraka sebagaimana perisai seseorang yang dari kalian pada saat di kancah peperangan. Ya. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfus, supaya bisa jadi perisai dari api neraka, jangan pernah rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat kepada bukan pasangan halal, ya. sayang, rindu, cinta, apalah bahasa-bahasa ini yang untuk suami istri, jangan dipakai untuk yang lain. Wala yabsuk, jangan dia berbuat kejahatan. Wala yajhal, jangan buat-buat kebodohan, buang-buang waktu. Ya. Maka ini semua dia. Fa in sabbahu ahad, kalau ada yang mengajak dia bertengkar, falyakul inni mru'un sha'im, katakan aku seseorang yang sedang ikut program puasa, enggak mau bertengkar. Gitu. Jadi ini perintah puasa. Bersabar, jalani insyaallah dan nikmati. Nikmati tuh hausnya, nikmati laparnya sebagai semua pengorbanan buat Allah. Toh juga begitu azan maghrib bebas kita makan dan minum. Ya. Kalau kita hitung waktu kita puasa sama waktu kita boleh makan dalam sehari, lebih banyak waktu kita boleh makan loh. Karena dari mulai maghrib sampai subuh. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 5, ya, berarti kita bisa 11 jam atau 12 jam, kurang lebih ya. Hampir sama mungkin antara puasa sama kita boleh buka puasa dan makan. Maka bukan berarti kita disuruh puasa terus. Makanya Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menahan, menikmati hausnya, menahan dahaga ini di puasa, dan bangunnya sholat malam dan berduduk sama orang-orang saleh, aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini. Maka nikmati puasa itu. Indah, nyaman. Sisi spiritualnya ya. Sisi kesehatannya, kalau badan kita ini mesin, rusak ini mesin. Karena makan pedas, makan manis, makan dingin, masuk panas. Kalau mesin rusak enggak ini? Rusak. Mobil saja harus servis kan? Kalau enggak servis bisa mogok tengah jalan. Antum pakai 11 bulan makan nasi goreng, makan pisang, makan ini, minum panas, minum dingin. Maka 11 bulan dipakai. Tahu enggak teman-teman, secara medis kita juga biar tidur malam, pencernaan kita masih mengelola sisa makanan yang kita makan. Makanya medis melarang banyak makan kalau malam hari kan gitu. Karena yang kita makan dari pagi itu masih dikelola itu pada malam hari. Makanya bangun pagi biasanya orang buang air gitu. Nah, seperti itu. Nah, puasa datang untuk mengistirahatkan, servis. 11 bulan kau pakai badanmu nih. 11 bulan seperti kalau mobil kau pakai, sekarang masukin bengkel. Servis. Jangan makan, jangan minum. Makanya kita kalau sudah seminggu puasa, dua minggu puasa, perut kita sudah terbiasa itu. Kadang-kadang buka puasa dengan berapa butir kurma, minum satu gelas sirup, sholat maghrib, udah biasa. Kadang-kadang mau makan, males. Ya. Ada orang makan nanti habis terawih. Makanya teman-teman, ambil pelajaran dari sisi kesehatan. Ramadan itu ada ilmunya di situ. Ada hubungannya dengan masalah kesehatan. Ada satu orang kaya di Saudi. Dia ini 10 tahun tidak puasa Ramadan. 10 tahun. Orang kaya. Bagaimana caranya supaya orang tidak soroti dia? Karena dia orang kaya di Saudi. Dia setiap kali mau tiba Ramadan, kayak kita begini akhir Syaban, dia ajak istri sama anak-anaknya berangkat ke Eropa, liburan. Supaya ada udzur, musafir. Dia pulang setelah Idul Fitri. Jadi enggak ada puasa. Orang juga tidak banyak tanya dia, mungkin orang pikir dia puasa di sana, padahal sebenarnya tidak. Dan dia pergi ke negara Eropa, karena negara kafir mungkin sedikit orang Islam, gitu lah. Setelah 10 tahun, Allah uji dia dengan penyakit, ini kisah nyata. Allah uji dia dengan penyakit, kena sakit di perutnya, setiap datang kejang-kejang. Kesakitan. Dia enggak bisa obati. Dia pakailah harta dia yang ada, datangi semua dokter spesialis penyakit dalam. Seluruh dunia didatangi sama dia. Karena orang kaya. Berobat sana, berobat sini. Dokter-dokternya tidak ada yang temui penyakitnya. Subhanallah, sampai hampir setahun dia berobat. Di tahun ke-11 ya, 10 tahun dia tidak puasa Ramadan. Di tahun ke-11 ini hampir 1 tahun dia berobat sana sini, tidak sembuh-sembuh. Kalau datang teriak-teriak kesakitan. Terakhir itu, hampir sebelum Ramadan, bulan Syaban begini, dia rupanya dengar ada satu dokter spesialis orang Katolik di Jerman. Ada sedikit saya mau tambahkan kisah di sini. Katolik ini sudah lama dikenal mau masuk Islam. Tapi dia lagi tunggu berita besar nih. Apa ini kira-kira mendongkrak dia untuk syahadat. Dia sudah pelajari Al-Quran di Lacinya, bahkan ada Al-Quran dalam bahasa Jerman. Intinya pada saat itu, dia pergi berobat sama dokter itu. Dokter ini periksa, gak ada penyakitnya ini. Cek secara medis nggak ada, dengan alat tercanggih pun nggak ada. Lalu dokternya tanya, mana dokter-dokter yang pernah kau datangin sama resep-resep obatnya? Dilihatin semua, semuanya nama profesor-profesor dunia yang terkenal. Teman-teman sejawatnya dokter ini tahu semua ini dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Obat-obat semuanya, obat-obat penyakit perut, vitamin, semuanya ada. Dan itu yang termahal semuanya. Maka dokternya bilang begini, kamu agama apa? Dia bilang, saya Muslim. Kata orang itu. Ini sebabnya dia taubat ya, dari dokter Katolik ini. Dokternya bilang, setahu saya kamu kan dalam agama Islam ada puasa Ramadan. Puasa. Dia rupanya sudah pelajari Islam orang ini kan gitu. Dan itu puasa sebulan kan. Saya sarankan kamu tinggalkan semua resep-resep kamu ini. Sebentar lagi bulan puasa ini kau puasa. Dokter ini gak tahu kalau dia 10 tahun gak pernah puasa ini. Karena dia sudah kepepet, semua dokter sudah angkat tangan. Dia tiba-tiba tersentuh, ya kenapa saya gak coba terapi puasa. Dia pulang, semenjak dia niat puasa dan taubat, penyakitnya hilang. Sebulan penuh gak pernah kambuh penyakitnya. Dan gara-gara itu dia bertobat. Setelah lebaran, dia lihat tidak ada lagi penyakitnya datang, dia pergi ke dokter itu, dia mengucapkan terima kasih. Dia bilang, dokter, Anda sudah menyadarkan saya kepada agama saya ucapkan terima kasih. Saya sebenarnya tidak pernah puasa selama 10 tahun. Setelah saya puasa ini, saya sembuh. Dokternya keluarkan Quran terjemahan bahasa Jerman dari laci, saya sudah lama masuk Islam. Gara-gara ini saya masuk Islam. Syahadat gara-gara itu. Dari manfaatnya buat kesehatan besar. Makanya kita kalau habis Idul Fitri, biasa makan hari pertama Idul Fitri, makan baru satu rumah, dua rumah sudah kenyang. Padahal kalau mau dipikirkan kita sebulan puasa. Gitu. Mungkin orang bisa tanda kutip makan banyak di sini. Tapi nggak bisa. Seperti mobil, kalau habis di servis, gasnya sedikit saja sudah kencang ya. Nggak ada suara. Tapi kalau lama nggak di servis, ya keluar asap hitam, suaranya ribut, segala macam. Nah seperti itulah. Ya. Maka sangat besar manfaatnya buat kesehatan. Makanya pesan saya, kalau sahur dan buka puasa, jangan balas dendam. Penting ini. Karena orang saya lihat kalau sudah menjelang habis asar, Masya Allah. Yang coklat, yang biru, yang hijau, yang kuning, semua. Dibeli ada orang motornya penuh, bawa pulang ke rumah. Macam-macam. Sampai rumah makan satu sudah kencang, gak bisa. Sampai kata sebagian ulama apa? Siapapun yang makan banyak pada saat buka puasa, dia tidak mengambil hikmah dari puasa itu. Tujuannya supaya perutmu terbiasa. Kembali lagi, dia enggak besar lagi, enggak elastis, tapi dia jadi bagus lagi. Maka itu harus difahami. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur, kurma. Nabi enggak bilang, makanlah daging, minumlah susu, kurma. Supaya ambil hikmahnya, boleh makan secukupnya. Tapi teman-teman percaya, kalau antum begitu azan, langsung nasi sama ayam goreng, sama tempe, sama sambal, sayur ini. Nah, sholat maghribnya ngantuk. Habis makan mau berdiri gak bisa. Kayak orang balas dendam. Percuma, berarti perutnya gak diservis lagi tadi. Habis servis kita rusak lagi. Coba direnungi sunnah Nabi SAW. Makan berapa butir kurma, minum air, sholat maghrib dulu. Mandi yang segar, kemudian baru makan malam. Atau kalaupun sudah kenyang, biarin aja dulu. Tahan sedikit, habis terawih, makan. Nanti kan sahur juga bisa makan gitu kan. Jadi ambil hikmah dari masalah itu. Baik itu masalah puasa. Yang kedua, masalah sholat terawih. Tarawih, qiyamul lail, qiyamul ramadhan, tahajud, sama. Semua sholat malam maksudnya. Cuma kalau Ramadan namanya tarawih. Santai maksudnya. Kenapa santai? Karena orang habis ba'diyah isya sudah bisa sholat malam. Kan di hari biasa kita harus, bukan harus sih, dianjurkan tidur dulu baru nanti sholat di akhir malam. Gitu ya. Kecuali witir, witir boleh di awal malam. Kalau sholat tahajud nanti di akhir malam. Tapi Ramadan dimajukan. Agar orang-orang yang malas tahajud ini minimal 1 tahun sekali ada di buku amalnya sholat tahajud. Kalau ini juga enggak mau terawih, kapan kira-kira dicatat di buku amalnya sholat malam? Padahal Nabi SAW mengatakan afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud, qiyamul lail. Dan itu di Ramadan dimajukan, Nabi SAW contohkan itu. Nabi SAW dipesankan juga tentang masalah solat ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hidupkan malam itu. Dan teman-teman usahakan sholat berjamaah di masjid. Dan usahakan setelah imam selesai baru antum keluar. Makanya yang mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat ikut di masjid yang 11 rakaat. Yang mau 23 ikut 23. Dua-duanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Maka cari imam. Kenapa? Kita pilih imam seperti ini, bukan memilah-milah ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat bersama imamnya sampai imam bubar, maka dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi seperti salam, sholat lagi. Dari maghrib sampai subuh. Susah itu. Tapi kita bisa dapat hanya dengan sholat terawih bersama imam. Gitu kan? Tapi tentu kita juga cari tempat teman-teman sholat yang nyaman. Bacaannya benar. Gitu kan? Jangan cari masjid yang Allah. Nah, kita tidak tahu baca apa ini. Belum baca subhanallah sudah. Subhanallah, Allahumma hamdalah. Belum rabbana alhamdulillah sudah sujud lagi. Apa ini? Salah satu kewajiban sholat itu tumaknina. Tenang. Harus. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang begini sholatnya. Allahu Akbar. Diistilahkan dalam hadis-hadis sahih. Itu musi'us sholat. Orang yang buruk sholatnya. Nabi lagi mau isi pengajian. Dia datang. Dia sholat buru-buru. Rukuk sujudnya seperti ayam patok jagung. Allahu Akbar. Digambarkan dengan Ibnu Abbas seperti burung gagak patok makanannya. Maka selesai sholat Nabi SAW bilang, kembali kau, sholat lagi. Kenapa belum sholat itu? Nabi pikir tadi mungkin kena buru-buru mau hadir di majlis. Dia sholat lagi, sama lagi sholatnya. Belum sujud sebetulnya, udah beli lagi. Selesai Nabi bilang, ulangi sholatmu. Kok belum sholat? Dia ulangi lagi sampai 3 kali. Ternyata masih sama. Oh berarti orang ini memang begini sholatnya. Bukan karena ada hajat yang lain. Maka Nabi bilang yang 4 kali ulangi sholatmu. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak tahu sholat yang lain. Ajarkan saya. Mulai Nabi SAW bilang, kalau kau mau sholat, tenangkan sendi-sendimu semuanya. Baru kau takbir. Allahu Akbar. Kembalikan semua sendi-sendi pada tempatnya. Tangan sudah tenang semua. Baru kau baca yang dimudahkan dari Al-Quran. Kemudian rukuklah. Biarkan sendi-sendi tenang dulu semua. Baru kau baca. Memuji Allah. Karena subhana rabbiyal azim. Satu. Subhana rabbiyal azim. Dua. Itu yang paling pendek ya. Subhana rabbiyal azim. Ada banyak bacaan-bacaan. Ada 6 macam bacaan dalam rukuk. Baru kau bangun. Kalau kau bangun i'tidal, tenangkan sendi-sendimu semua. Baru baca. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada banyak lanjutan doanya sebenarnya. Yang jelas kita misalnya baca itu baru sujud. Kata Nabi SAW, tenangkan seluruh sendiri baru baca doa sujud. Begitu terus sampai salam. Maka tumaknina ini kewajiban sholat. Bisa ditolak sholatnya. Karena terbukti Nabi suruh ulangi orang itu. Kalau sholatnya sudah diijabah, walaupun pahalanya sedikit, tidak perlu disuruh ulang kan gitu. Tapi ini disuruh ulang karena memang tidak diijabah sama Allah SWT. Maka tenang, ikut sholat berjamaah. Ya. Biasakan itu. Kecuali darurat sekali, boleh antum kerjakan di rumah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan ini sangat dianjurkan juga. Jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Baca, belajar. Ya. Untuk membaca Al-Quran, karena dia banyak sekali keutamaannya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, As-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dua-duanya akan menolong hamba atau pelakunya yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulus saum, puasa akan berkata, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin-nahar. Wahai Tuhanku, aku telah melarang dia, menahan dia untuk makan dan minum di siang hari. Fasyafi'hu, ya, maka berikanlah dia. Fasyafi'ni, ya, lahu atau bihi, ya, maka berikanlah dia syafaat dengan dari perantaraku. Wa yaqulul Qur'an, Qur'an juga mengatakan mana tuhu nauma billaili fasyafi'hu atau fasyafi'na bihi. Ya. Maka Quran pun mengatakan, aku telah menahan dia tidur malam hari kena baca aku, maka tolonglah dia, berikan syafaat kepadanya. Para ulama melakukan baca Quran dari bulan Ramadan ini dengan sangat serius. Dan Al-Quran pernah saya sebutkan, saya ulangi lagi, memiliki empat hak membacanya. Faham gak faham artinya, baca. Dan ini berurut dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Al-Imran nomor 3, An-Nisa nomor 4, Al-Ma'idah nomor 5, terus sampai 114 An-Nas. Ngerti tidak ngerti baca saja. Baca saja ya. Dan belajar huruf hijaiyahnya. Jadi kan Ramadan momentum untuk bisa faham masalah itu. Dan ini kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Quran dan dia mahir, dia bersama dengan para malaikat. Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maka dia akan mendapatkan double pahala. Kalau dikasih 10 pahala satu huruf, dia akan dapat 20. Gitu. Maka ini keutamaan tersendiri. Ya. Kemudian yang kedua, mentadabburi. Tadabbur itu berarti mengambil makna-maknanya, tafsirnya, terjemahannya. Kalau ini tidak harus berurut seperti awal, enggak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, tidak harus. Tapi antum buka daftar isi Al-Quran dari 114 surah, mana nih yang paling saya suka nih, pengen baca duluan. Misal ibu-ibu mau yang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa. Bapak mau nama-nama laki-laki dan nama para nabi, ada surah Muhammad, surah Hud, surah Yunus, ya, surah Ibrahim, surah Yusuf, ya. Ada nama-nama hewan, kenapa Allah sebutkan? Ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah, ada Al-Fil, gajah, ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa ini maksudnya? Baca. Dan ini caranya sederhana, 10 ayat per hari. 10 ayat per hari. Kalau masih merasa berat pun, bagi setiap habis sholat wajib 2 ayat saja. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat per hari. Kenapa 10 ayat Ustaz? Ada dalilnya. Hadis yang pertama adalah, atau riwayat pertama, perkataan para sahabat yang mengatakan, kami tidak pernah bertemu ya satu sama yang lain, kemudian kami berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Jadi teman-teman lagi di kantor, sebelum bubar kantor, ayo duduk yuk sebentar, kita baca, satu orang baca Al-Quran dengan terjemahnya yang lain, dengar aja, gak apa-apa. Tadabur namanya, gitu kan. Maka itu bagus ya, dilakukan. Ini tadabur ya. Sehingga kita bisa renungi maknanya dan segala macam, ini sangat baik. Ini hak yang kedua, mentadaburi ayat Al-Quran ya. Dua-dua ayat saja, insya Allah sudah faham. Dalil yang kedua, selain sahabat tadi mengerjakan 10 ayat, juga ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca di malam hari atau sehari dalam sehari semalam itu 10 ayat Al-Quran, dia akan diberikan satu kintor. Dan satu kintor itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau antum baca 20 ayat, 30, ini kita bicara jumlah minimal ya, 10 ayat minimal. Dan sudah pernah saya sampaikan kan, download aplikasi Nakhtim itu. Kalau saya pribadi, saya sarankan itu. Tulis Nakhtim. Ya, dalam bahasa Indonesia pun bisa. Nanti modelnya itu bahasa Arab. Nun, Kha, Ta, Mim. Lingkaran warna hijau. Itu bukan aplikasi saya ya. Tapi saya temukan ada anak saya pernah kirim, subhanallah, kepada saya dari teman-temannya. Anak saya masih SD. Saya dapat, subhanallah, sehat, bagus. Saya coba cek, bagus itu. Ternyata programnya memang sesuai judulnya. Nakhtim artinya kita mengkhatam. Di app ada, di App Store ada, di apa, Play Store ada semua, gratis. Nah itu bagusnya kita waktu awal kita pilih mulai dari surah mana, misalnya Al-Fatihah, mulai dari surah pertama, ayat pertama, kita bisa pilih koreknya siapa, koreknya dia misalnya siapa ya. Kemudian kita pilih, kemudian ada di bawah sekali dalam bahasa apa, terjemahan bahasa Indonesia misalnya, di bawah mulai nanti kalau kita tutup handphone, buka, keluar nanti ayat pertama Al-Fatihah. Kita tutup lagi, buka lagi nanti, kalau mau buka WA segala macam, baca lanjutannya ada. Terus begitu, sampai selesai. Khatam Al-Quran. Jadi 30 juz itu tidak mengambil waktu khusus. Siap lagi nunggu di lampu merah, daripada lihat helmnya orang warna apa. Ya lebih baik lihat handphone. Baca, gitu kan. Maka itu penting, antri di lift segala macam, buka handphone. Karena begitu kita buka handphone, pasti dia keluar lanjutannya. Gitu kan. Kita mau mundur ke ayat sebelumnya, ada tanda panah mundur, ada tanda panah maju. Kalau mau lanjutin. Kita mau share ke orang, oh ayat ini bagus nih, masalah Ramadan misalnya. Ada gambarnya situ untuk share. Tinggal klik share langsung. Ke semua medsos bisa di-share. Ke Facebook, ke Instagram, ke mana-mana, segala macam. Di WA, bagus. Mau dengerin bacaannya, ini saya ragu bacaan saya nih. Di atas ada klik audionya. Diklik, imam tadi yang kita pilih, baca. Kita dengerin. Satu ayat itu saja. Diulangi berapa kali, kita jadi ikutin tajwidnya. Bagus sekali itu. Sudah download belum itu? Hah? Baru tahu? Alhamdulillah. Saya kira semua sudah tahu. Cuma saya orangnya yang biasa ngulangin. Maka itu bagus ya. Maka kita berikan Al-Quran. Itu yang kedua, tadabbur. Yang ketiga, menghafalnya. Haknya Al-Quran. Dan hafal sama. Saran saya 10 ayat per hari. Taruh tadi antum sambil tadabbur, antum hafal, 2 ayat setiap habis sholat 5 waktu berarti 10 ayat sehari. Nanti antum aplikasikan. Kalau sholat duha 2 rakaat misalnya, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat tahiyat masjid. Banyak sholat, sholat taubat, sholat wudhu. Antum kalau baca di rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat, insya Allah satu hari hafal tuh. Ya. Kalau kita tadabbur 10 ayat dan hafal 10 ayat tadi, karena ini sama ya. Dan hafal ini tidak harus berurut dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak usah. Surah yang antum suka saja dulu. Oh ini Al-Mulk bagus nih 30 ayat, tidak terlalu panjang. Mulai hafal. Kalau 30 ayat berarti antum cuma 3 hari bisa hafal itu. Kalau satu hari 10 ayat, 30 ayat selesai. Tapi kan nanti mudah lupa Ustaz. Itu syaitan. Bisikan syaitan. Baca audzubillahi minas syaitan rajim. Orang kalau lupa sambungan ayat, bukan 30 juz hilang semua. Hah? Jadi mulai itu. Ya, insya Allah Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Kalau antum hafal dan tadabur 10 ayat per hari, kali 1 bulan berarti 300 ayat, kali 1 tahun kali 12 berarti 3.600 ayat, 21 bulan hafal 30 juz. Insya Allah. Yang keempat, mengamalkan isinya. Itu hak Al-Quran. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi min syaitan syahr Ramadan alladhi unzila fi Al-Quran. Bulan Ramadan yang kami turunkan Al-Quran di dalamnya. Kata para ulama adalah bulan saatnya membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam di setiap Ramadan, di Ramadan di setiap hari 2 kali. Jadi satu bulan 60 kali mengkhatam. Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz di rakaat terakhir witir. Yang biasa antum baca kulullahu ahad. Ya. Maka itu Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar sekali. Ya. Lebih daripada yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, afdalu sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan banyak yang bisa dilakukan. Sedekah baju, sedekah makanan, pokok, ya. Sedekah buku, sedekah apa saja. Tapi yang paling mudah dan paling bagus adalah membuka puasakan orang. Buka puasakan orang. Saya lihat hampir setiap tahun saya di Jakarta ini, kadang-kadang kalau ada taklim sampai menjelang asar begini, biasanya pulang, kadang-kadang macet, menjelang maghrib sampai pasti macet banyak orang. Karena masih banyak orang kerja kan. Banyak orang susah buka puasanya. Ada yang menjual, kadang-kadang ada yang tidak menjual. Kesempatan antum itu. Taruh di motor beberapa gelas air mineral, harganya cuma 500 rupiah, 1000 rupiah satu. Taruh 10, kalau bisa beli satu dus isi 48, harga 30 ribu. Taruh. Begitu azan, menjelang azan buka motornya bagi-bagiin ke orang di pinggir jalan. Beli kurma, satu dus. Ya. Satu dus itu ada yang 10 kilo. Ada yang dari 200-300 ribu sampai 600 ribu. Kurma-kurmanya. Kalau mau lebih sedikit pahala lagi, kantongin 2 butir, 3 butir kurma di plastik kecil, bawa, taruh di kendaraan. Menjelang azan bagi-bagiin orang. Ya. Itu pahalanya besar. Jadi kalau kita beli satu dus air mineral, isinya 48, 30 ribu rupiah modalnya. Itu paling mahal. Ada satu dus cuma 20 ribu. Ya. Isi 48, anggap 50. Kalau kita kasih ke masjid dekat rumah, bagiin orang di jalan, habisin 50, berarti hari itu kita punya 51 pahala puasa. 50 orang yang kita buka puasa, kan satu kitanya. Itu 51 buka puasa. Kalau dari 50 orang itu, satu saja ahli ibadah, kerjaannya ngaji segala macam, kita panen semua pahalanya dengan sedekah, segelas air. Karena pernah waktu Nabi SAW mengatakan, siapa yang buka puasain orang, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa itu. Kalau misalnya dia dapat 100, karena baca Quran segala macam, kita karena kasih dia minuman, kita dapat 100 pahala itu. Seperti itulah. Maka ini kesempatan emas. Yang paling afdal kurma dan air putih. Kalau bisa yang lain bagus. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Karena sahabat ini tangkapnya makanan lengkap. Ya kita nasi campur misalnya gitu kan, lengkap. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada semua orang yang membuka puasakan orang walaupun hanya susu yang dicampur air. Kan biasa susu itu kalau dicampur air rasanya jadi berubah, cuma warna saja kan. Tapi kalau dia miskin, dia nggak punya kecuali itu, tetap dapat pahala. Atau sebutir kurma atau seteguk air. Dan siapa yang memberikan minum kepada orang puasa, berbuka puasa, seteguk saja maka dia akan diberikan oleh Allah seteguk juga dari telagaku, hautku di hari kiamat. Dan siapa yang minum seteguk dari hautku tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi itu kesempatan buka puasain orang, ya. Blok tuh masjid-masjid dekat rumah gitu kan. Buka puasakan orang. Itu bagus sekali. Selanjutnya yang keberapa? Yang kelima i'tikaf, mengikat diri di masjid. I'tikaf ini teman-teman di 10 terakhir Ramadan dianjurkan sekali untuk mengikat diri di masjid, terutama kaum laki-laki. Bagi perempuan hukumnya sunnah dan ada syarat. Itu laki-laki juga sunnah ya, tapi sunnah mu'akkad bagi laki-laki. Perempuan itu sunnah secara umum. Tapi ada syarat, kalau dia belum menikah izin sama walinya dan bukan di luar kota ya, ada walinya ayahnya, kalau dia sudah menikah sama suaminya. Yang jelas para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, istri-istri Nabi, tidak i'tikaf kecuali setelah Nabi SAW meninggal. Setelah Nabi meninggal mereka ada i'tikaf, itu pun dalam kondisi masjidnya aman, ada hijabnya, karena perempuan tidur bisa tersingkap segala macam, maka harusnya ditutup ya. Yang paling afdal adalah masuk di puasa 19, berarti malam 20. Ulama masuk masjid, keluar nanti Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri baru keluar. Kalau tidak bisa, maka pilih malam-malam ganjil saja. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Saya kerja, Ustaz masih kerja di Jakarta. Baik, cari salah satu dari malam-malam ganjil itu. Yang pas libur, pas kena Sabtu Ahad. Ada istri, ada anak bawa ke masjid besar di mana. Dari mulai habis maghrib, habis buka puasa, atau buka puasa di jalan, udah siap-siap sebelumnya. Sholat, maghrib, isya, terawih, ada kalau qiyamul lail, sampai subuh. Habis selesai subuh, mau keluar dari masjid, silahkan. Yang penting sudah habiskan malamnya di masjid, itikaf di situ. Nah, maka itu sangat bagus. Itu sangat baik, itikaf ini. Dan tentu ada syarat-syarat itikaf segala macam ya, dianjurkan untuk tidak keluar ya. Kemudian tidak boleh kalau laki-laki dia punya istri dia pulang, kemudian dia jima berhubungan biologis, karena itu membatalkan itikaf. Tapi kalau istrinya datang mengunjungi dia seperti kasus Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ummahatil mu'minin, ummul mu'minin, pernah ziarah kepada Nabi SAW lagi itikaf, Nabi antar pulang. Itu boleh. Keluar termasuk darurat lah, gitu kan. Tapi dia harus segera kembali lagi. Kemudian tidak melakukan hal sia-sia, misalnya tidur aja. Antar orang itikaf tidur dari pagi nanti mau maghrib baru bangun ya. Cuma bangun sholat tidur lagi. Enggak, dia beraktivitas ngaji, apalah. Memang khusus mengikat diri di situ. Salah satu ciri para nabi-nabi, mereka selalu meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Nah, di antaranya itikaf itu. Baik, jadi walaupun cuma sehari, ya, minimal sehari di 10 terakhir Ramadan itu ya. Kemudian yang ke-6 selain itikaf adalah umrah ya. Umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan umrah di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Sama dengan haji bersamaku. Jadi kalau teman-teman hanya bisa umrah sekali seumur hidup, jadikan di Ramadan. Kalau sekali dalam setahun, jadikan di Ramadan. Kalau juga bisa beberapa kali dalam setahun, maka salah satunya Ramadan. Karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi alaihissalam. Saya belum punya kemampuan, Ustaz. Niat, innamal a'malu binniyat. Kata para salafus saleh, aku berharap punya niat di setiap amal saleh walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat, masuk dalam hadis Bukhari, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan dan dia belum melakukannya, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, misalnya mau tidur lalu niat salat malam, kebablasan tidur, dapat pahala satu salat malam lengkap. Allahu alam kadarnya seperti apa. Tapi kalau dia kerjakan, dia bangun, dia sholat, kutiba lahu asyru adha'afi ila sab'ami adhafin ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala ibadah itu sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi diniatkan. Yang belum menikah, niat menikah. Ya. Niat menikah. Yang belum haji, niat haji, niat umrah. Niatkan semuanya. Yang belum pernah jihad, niat jihad. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang mati belum pernah sama sekali terlintas dalam niatnya pun jihad, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Suruh niat. Tidak ada ruginya niat itu. Diniatkan insyaAllah. Jadi kalau jemaah haji nanti habis Ramadan, lulang-lalang naik bus, jangan cuma, oh jemaah haji ya, dari daerah ini selesai. Enggak. Niatkan dalam hati, ya Allah, andai saja kau berikan aku kemampuan, aku ingin haji seperti mereka. Tapi tulus, ikhlas. Memang kita enggak punya kemampuan. Ya. Kalau kita punya kemampuan, tentu harus dia lakukan. Kemudian yang ke-7, ya, melakukan semua jenis ibadah, terutama yang difokus adalah masalah doa. Doa juga khusus ya, karena kata Nabi SAW, orang yang puasa tidak akan ditolak doanya. riwayat lain. Jadi selama dia dari sahur sampai buka puasa mustajab doa. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, dan setiap orang puasa memiliki satu waktu pada saat buka puasa diijabah doanya. Maka berdoa aja terus setiap ada kesempatan, ya. Berdoa terutama minta dihilangkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, gitu kan. Selalu berdoa kepada Allah SWT. Itu sangat bagus. Sangat bagus. Maka kita berdoa terus rutinkan, ya, karena ini doa mustajab. Kalau ada yang mengatakan, kan badan saya sehat Ustaz, saya sudah punya pekerjaan, ada istri, ada suami, ada anak, alhamdulillah cukup. Mungkin saya masih butuh doa enggak? Butuh. Karena dalam doa itu, yang paling afdal adalah meminta agar Allah menambah nikmat atau mempertahankan nikmat. Daripada nanti sudah ada masalah baru minta jalan keluar. Jadi misalnya, kita lagi sehat nih. Yang paling afdal yang Allah cintai adalah kita mengatakan, ya Allah, pertahankan kesehatan saya. Itu lebih Allah cintai daripada kita sudah sakit minta disembuhkan. Ngerti enggak? Berarti pada saat kita sehat tetap berdoa supaya Allah pertahankan nikmat itu. Makanya kita kalau mau mulai makan, mau tidur, mau aktivitas baca bismillah. Kalau selesai alhamdulillah. Kenapa kita alhamdulillah? Supaya nikmat itu bertambah dan bertahan, kan gitu. Itu maksudnya. Maka ada juga kalau saya tanya teman-teman, mau enggak pada saat kita lagi genting, lagi susah, kita berdoa langsung Allah ijabah. Mau enggak? Syaratnya itu adalah sering berdoa pada saat lagi lapang. Kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau lagi lapang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Jadi kalau pada saat kita lagi sehat berdoa, lagi kaya justru berdoa, ada keturunan berdoa, ada pasangan baik tetap berdoa. Terus saja kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan Ramadan sebulan penuh diijabah doa. Bayangkan nih teman-teman, kalau di kantor kita dibuka dari tanggal 1 sampai 31 Januari, siapapun pegawai minta diterima permintaannya. Itu mustahil terjadi lah gitu kan. Tapi ini Allah SWT sang pencipta menawarkan itu. Semua Ramadan diijabah doa. Maka kita kesempatan sampaikan hajat-hajat kita, jangan disia-siakan ini. Apalagi kalau dipertemukan antara puasa dengan antara azan dan iqamah. Sepertiga malam, hujan lagi turun, waktu-waktu mustajab. Minta didoakan sama orang tua gitu kan. Atau anak soleh doakan orang tuanya, atau minta saudara muslim yang lain doakan. Itu semua utamanya sangat besar, ya. Kemudian yang terakhir, jauhi semua kemaksiatan, semua jenis dosa, kebodohan tidak boleh dilakukan, semua jenis dosa. Karena kata Nabi SAW diantaranya, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi faisa lillahi hajan fi an yada' ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus melakukannya, maka tidak ada hajat bagi Allah menerima lapar dan hausnya. Sebenarnya di sini contohnya dusta, tapi semua kemaksiatan sama. Jadi harus dipuasakan juga penglihatan, pendengaran, ya, lisan. Ini harus dikontrol semua. Puasa itu melatih kita untuk meningkatkan tadi, ya, spiritual kita, keimanan kita. Maka semua dikontrol. Makanya tadi kalau diajak berantem pun, saya sedang puasa, nggak mau ikut-ikutan. Gitu. Maka seperti itulah. Maka ini berarti ada juga poin yang penting, kita meninggalkan semua, termasuk hal yang sia-sia, ya, buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Ada orang subhanallah begitu masuk Ramadan sibuk, sudah tumpulin film mana yang dia mau nonton. Dari film ini ke film ini, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, nonton maksiat, perempuan terbuka auratnya, inilah, itulah. Untuk apa ini buat maksiat? Kesempatan Ramadan lagi dibuka pintu surga. Bertobatlah kepada Allah SWT. Ingat ya, kenikmatan iman seperti Abdullah bin Hudzaifah tadi tidak bisa dirasakan kalau kita tidak tumpukan ibadah. Nah, Ramadan itu penumpukan. Terus saja tumpukin, tumpukin, tumpukin, nanti sampai tebal dan susah sekali. Kalau iman itu tebal, seperti ibaratnya gini rasionya kalau iman itu. Dan syaitan saya gambarkan begini juga. Kalau iman itu seperti pagar, ya. Syaitan itu seperti ular. Kita di dalam pagar itu. Kalau kita cuma punya pagar dari plastik, ularnya patok-patok, sobek, ya, dia bisa masuk kan, dan berbahaya buat kita. Kalau lebih kuat sedikit pakai kayu, kayu juga masih bisa rapuh, ya, masih bisa dipatok-patok sama dia. Dan pindahnya transisi dari plastik ke kayu itu karena ibadahnya tadi, dia pindah lebih tinggi lagi, lebih tumpukan ibadah, ini nanti jadi besi baja. Kalau baja, setannya giginya patah, mau godain kita gak bisa. Sampai pada tingkat nanti setan mau bisikin, ya, kita dengar bisikan setan, tidak usah sholat. Apa ini? Kayak lepas, maka dia tidak bisa lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis tentang Umar bin Khattab, kalau syaitan lihat dia lari ke lembah lain, karena Umar begitu, dari bangun tidur sampai tidur ibadah aja terus. Sampai Umar bin Khattab itu taruh di sebelah ranjangnya ember air, dia tidur sampai tangannya begini, kesentuh air bangun, sudah sholat malam sampai pagi. Allahu a'lam berapa menit saja dia tidur. Sudah begitu sibuk dengan ibadah. Sampai waktu meninggal Umar bin Khattab, lalu ada satu sahabat nikahi istrinya Umar, padahal sudah tua sekali. Tahu ditanya, kenapa kau nikahi istrinya Umar? Sudah tua, masih banyak wanita yang lain gitu. Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia ibadahnya Umar. Karena ibadah terus, jadi yang kita butuhkan adalah ketebalan iman itu. Kalau sudah tebal itu luar biasa, cobaan seberat apapun bisa kita lalui. Tapi kalau antum ibadah, bodosa juga. Ibadah, bodosa. Jadi tidak pernah tebal imannya. Jadi kayak dikikis sama itu. Sama dosa itu dikikis ya. Karena ini bisa saling menghabiskan. Pahala bisa membersihkan dosa. Dosa juga bisa menghabiskan pahala. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, hati-hati kalian dengan dengki. Karena dia bisa membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Jadi ada dosa yang bisa membakar pahala gitu kan. Itu juga dengan pahala, kalau sering dibuat dia bisa membersihkan dosa. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibna sayyi'at." Semua perbuatan baik bisa menghilangkan dosa-dosa, gitu ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.